Perzinahan adalah tindakan yang akan penuh dengan penyesalan, tetapi datangnya dalam nada-nada keindahan, penuh dengan jebakan, tawaran-tawaran yang menggiurkan membuat banyak orang sulit untuk berkata tidak terhadapnya. Tapi pikirkanlah betapa pentingnya bijaksana, supaya kita tidak salah dalam melangkah dan menyesalinya di kemudian hari. Ia merusak cinta, ia merusak rasa percaya, ia meluluhlantakkan semuanya, mengancam relasi indah yang terbangun sudah. Ya, karena itulah perlu untuk dipikirkan, jangan sampai terjebak di sana. Ingat, datangnya penuh dengan keindahan, tawarannya sangat menggiurkan, tetapi perzinahan ujungnya akan menghancurkan. Madu yang terasa manis berujung pahit itu celaka yang luar biasa. Makan nikmat dan luar biasa menjadi sangat ironi kalau diakhiri dengan gigitan batu yang terakhirnya. Tidakkah yang terakhir akan membuat semua yang ada di depan terlupakan? Seharusnya lah pahit kita jalani, manis kita dapatkan. Seharusnya lah keras kita lalui, kelembutan kita temui. Jadi jangan salah melangkah. Amsal mau kita bijaksana supaya kita tetap arah. Amsal mau kita bijaksana supaya kita terus melangkah dalam benar yang tak tergugat. Jadi lagi-lagi hati-hati terhadap tawaran yang menggiurkan yang bernama perzinahan, karena dia bisa amat sangat mematikan. Semoga kita bijaksana.